went for me. Siap. Ampun udah gak bisa. Gak, ini biar Ciko sendiri dulu. Udah gak bisa. Ayo Ciko. Heal the world, Astuti. Iya. Uya. Make it a fan of life for you. Ketinggian. Turunin lagi. Ya, SB. Ya, okay. Suara tiganya juga turunin dikit. Ah, kasihan kalau. Ini kan maklum spontan bisa. Ya, terima kasih. Yuk. Yuk, Mas Ben. Oke, Mas Ben. Wah. Bagus. For you and for me and the entire human race. Make it better now for the living. Make a better place for you and for me. Okay, bagus. Ah, itulah mengingatkan kita kepada Michael Jackson. Ya, okay. Lagu apa, Jessica? Lagu apa kamu nak? Ya Bun, itu aku lihat lirik. Jessica itu. Mau ketemu Michael Jackson? Enggak. Oke, pesan Bunda tetap berlatih dan berlatih ya, dan artikulasi nak sayang. Kalau ya mungkin semua penyanyi mempunyai ciri khas. Kalau A I U E O nya lebih jelas itu pasti kamu lebih bagus ya, lebih ini. Oke, Ciko untuk kamu. Maaf ya sayang, adik-adikku yang tercinta. 9. Terima kasih banyak Bunda. Terima kasih Bunda, kasih nilai yang paling terbaik pada malam hari ini. Tapi boleh Bunda juga memberikan yang terbaik untuk semua fans Everybody Superstar Trans TV di seluruh Indonesia. Ya. Mohon dengan sangat Bunda dan Ciko duet. Oke. Okay. Iya, tepuk tangan dong buat Bunda Etiko Sena dan Ciko. Bunda. Yang Bunda, dipanggil yo, Bunda. Yo. Bunda, yo, Bunda. Buncis belum, Buncis. Bunda. Bunda. Oke. Ciko. Fine. Bunda Hetty adalah seorang legenda. Penyanyi Indonesia yang maestro. Dari dulu sampai sekarang. Udah siap duet sama Bunda sedikit aja untuk memuaskan fans-fans kamu? Ciko, siap. Abis ini kamu duet sama aku ya? Gak. Yeah. Usaha. Kang Uya. Ciko, ya. Pegang Bunda. Aduh. Halo, mic-nya saya. Mic-nya Bunda. Mic-nya Bunda. Halo. Cek, naikin lagi mic-nya Bunda. I wanna call the stars. And from the sky I wanna live a day that never dies. I wanna change the world only for you. All impossible I wanna do. I wanna hold you close under the rain. Show you the loneliness and what it does. You wanting to my life to stop my tears. Everything is enough. I have you here. And baby, every time you touch me, I'll become a hero. I'll make you same no matter where you are, and bring you Ciko, hatur nuhun. Terima kasih. Thank you buat Bunda Hesti. mama, mama anaknya. Yeah. Jangan dong, ada mamanya Cinta nonton. Kami keluarga bencana kalau itu. Kami memang segera akan mengeluarkan album sebentar lagi ya, ya. Oke, okay, jangan lupa mama anak ya. Harus dukung Noella dan juga si jagoan. Ada juri satu lagi. Oh iya, coba lo bisa nggak? When you tell me that you love me, I hope-nya gitu masa bintang nenek.